Ada beberapa pertanyaan ini. Waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa ingkana makruhum litazula minhul jibal. Dalam keterangan ayat ini disebutkan bahwa makarnya orang kafir itu bisa memindahkan gunung-gunung. Mohon dijelaskan. Jadi maksudnya ayat ini, bagaimanapun besarnya makarnya orang kafir itu, dimisalkan makarnya itu bisa memindahkan gunung-gunung, itu pun sedikit pun tidak ada apa-apanya menghadapi kudrat Allah, tidak akan bisa menghalang-halangi azab Allah. Maksudnya begitu. Ini perumpamaan aja gitu. Apabila ada orang yang mana pada anggota tubuhnya terdapat lafaz Allah atau Muhammad atau yang semisalnya, apakah itu sebagai pertanda keistimewaan orangnya, keistimewaan untuknya? Iya. Iya. Semua orang itu sebetulnya kalau kamu perhatikan itu ada tulisan Muhammad di setiap tubuh manusia itu. Memperhatikan, itu kepala itu mem, itu tangan itu kalau kamu apa itu angkat sedikit jadi ha, pinggangnya itu mem lagi, kaki itu dal. Kalau kamu perhatikan itu setiap orang itu tulisan Muhammad sebetulnya, kalau dari bawah ada dari atas. Kalau dari bawah semua orang itu ada tulisan lafadz Allah. Betisnya itu alif, pahanya itu lam, tangannya lam lagi, kepalanya itu ha. Jadi manusia itu kalau dibaca dari bawah tulisan Allah, kalau dibaca dari atas tulisan Muhammad. Tapi umpama ada orang ada dalam tubuhnya ada tulisan Muhammad Allah, ya satu keistimewaan otomatis. Keistimewaannya apa? Ya ada tulisannya itu keistimewaannya. Wah, apa? Ya. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, itu di kakinya itu ada tulisan Malik Uddatullah Lidinihi. Malik Uddatullah, disiapkan oleh Allah Lidinihi, untuk agama Allah. Nah, waktu beliau wudhu membuka betisnya, ada santrinya yang melihat, kok aneh sekali itu ada tulisan itu, Syekh. Demi Allah itu tidak ditulis manusia, ya sejak dulu ada tulisan seperti itu di kaki saya itu. Bagaimanakah yang dimaksud memisahkan diri dari guru? Ya maksudnya itu ya marah sama gurunya, membenci gurunya, mengingkari jasa-jasanya. Itu yang sangat buruk, akhlak yang buruk. Guru yang sudah berbuat baik kepada kamu, membimbing agama itu, kamu tidak mengakui lagi, kamu jelek-jelekan, tidak kamu dengar nasihatnya lagi. Tentu ini guru yang tidak mengajak kamu kepada kebatilan, tentu saja. Ini saya baca aneh ya, halaman 144. Oh, 143. 143 sunah bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Sirin. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anahu syahida janazatan. Bahwasanya Anas bin Malik telah menghadiri jenazah. Jenazah rajulin, jenazahnya seorang laki-laki minal Ansar, dari sahabat Ansar. Qala Ibnu Sirin mengatakan, fa'adharu, maka orang-orang mengeraskan al-istighfar wa istighfar. Falam yungkir, maka tidak mengingkari dalika yang demikian itu Anasun Anas. Wa'adholuhu, dan orang-orang telah memasukkan jenazah itu min qibali rijlil qabri, dari arah sebelah kakinya kuburan. Kalau memasukkan kuburan itu dari sebelah kaki, maksudnya dari sebelah selatan. Kalau di sini di sebelah selatan. Jadi ini menunjukkan bahwa zikir-zikir waktu ada jenazah tidaklah dilarang. Di zaman sahabat orang-orang pada istighfar, pada ada jenazah, dan tidak diingkari oleh para sahabat. Rawa Ahmad wa Rijalu Rijalu Sahih kama fi majma'iz zawaid wa yashadu lahu, dan jadi dalil lahu untuk hadis tersebut. Marawa Ahmad wa Tabrani an Jabir qol lama dufina, ketika dikubur Sa'd ibn Mu'ad, wa nahnu, sedangkan kita ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabbaha, maka baca tasbih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbahan nas, maka membaca tasbih anasu manusia, tawilan, dengan bacaan tasbih yang panjang. Jadi memangnya ada orang mengatakan subhanallah, orang-orang mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini juga tidak salah itu. Tumakabbaro, kemudian beliau takbir. Wakabbaro dan takbir anasu manusia, tawilan, dengan takbir yang panjang. Si ngimami wiritan, ini dalilnya ngimami wiritan. Tumaqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, lima sabbahta, kenapa Tuhan membaca tasbih? Qala, Nabi mengatakan, laqad tadayaqa, sungguh telah menjadi sempit, ala hadzal rajul, atas laki-laki ini, as-salih, yang soleh, qabruhu, kuburannya, hatta faraja, sehingga melonggarkan Allah anhu darinya. Dikata para ulama, kalau orang soleh itu dihimpit kuburan karena kuburan itu rindu dengannya, karena tanah itu ibu bagi manusia. Ibu kedatangan anaknya didekap. Tapi kalau orang yang jahat itu dihimpit karena marah. Qala al-Haythami fil Majma' wa fi Mahmud bin Muhammad bin Abdurrahman bin Jamuh. Qala al-Husaini fihi, di dalam dirinya Mahmud, nadurun, ada pemikiran, maksudnya lemah. Qultu, aku mengatakan, bala Majid, dan aku tidak menemukan mandzakarahu, orang yang menyebut Mahmud, ghairuhu, selain Husaini. Qultu, aku mengatakan, wan tangzir, kata-kata bafihi nadhar, kata-kata bafihi nadhar, la yuraddu bil hadis, tidak boleh ditolak bi dengannya, al hadisu hadis, wa maka hadis itu hasanun soleh, adalah hasan dan pantas, lil istisyadi, untuk jadi dalil, wa taqwiyati, dan untuk menguatkan, wa ala hada, dan menurut penjelasan ini, fala mahala, maka tidak ada tempat, diingkari tahlili, untuk mengingkari tahlil, ma'al jenazah, di bersama jenazah, al-ma'muli, yang dikerjakan bi dengannya, fi ba'dil bilad islamiyah, di dalam sebagian negeri Islam, siyamaw ana fil jami' shaghir, apalagi di dalam kitab jami' shaghir, hadisan, ada satu hadis, bi khususi, secara khusus. Waqat Ramazah, dan telah memberikan isyarah lalu kepada, memberikan tanda lalu kepada hadis itu, As-Suyuti, Imam Suyuti, bidot, dengan dot, alamatu taf'id, taf'if, yaitu tanda menda'ifkan. Wal hadisu da'if, hadis da'if, yu'malu, diamalkan bi dengannya, fil fadha'ili, dalam fadha'ilul amal, inda jumhurul ulama, menurut jumhurul ulama, bisyarti, dengan syaratnya mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh diamalkan nih pakai syarat. Di antara syaratnya yang terpenting, dhaifnya itu tidak sangat dhaif. Yang kedua kali, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Falyundur, maka hendaklah dilihat sanadul hadis, sanadnya hadis. Fa'ilam yakun, maka bila tidak ada firwati, dalam rawi-rawinya hadis, kadzabun, pembohong, walamutahamun, dan tidak pula orang yang dituduh bohong, fa'inahu, sesungguhnya hadis itu, yakun, adalah mustakmilan, menyempurnakan, li syartihi, kepada syarat mengamalkan hadis dhaif. Ini di bawah ini ada, di paling bawah ya, di bawah garis paling bawah, wa yu'ayidu, dan menguatkan al-jumhuro, pendapat jumhur ulama, yaitu membolehkan tahlil waktu jenazah, Marawahu Ibnu Adi an Ibnu Umar lam yakun, tidak ada liusma'a, tidaklah didengar limi Rasulullah SAW wa yamshi, sedangkan beliau itu berjalan khalfal janazati, di belakang jenazah, ila qawlihi, sampai kata-kata rawi la ilaha illallah, kecuali la ilaha illallah. Mubtadian, waktu berangkat, waroji'an, bukan warobi'an, dan waktu pulang. Jadi Nabi itu kalau mengantar jenazah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, waktu berangkat, waktu pulang. Lianahu, karena membaca tahlil waktu ada jenazah, mimma, adalah termasuk perkara yang dari ju yang masuk, tahta asli talabi zikri, di bawah dalil dimintanya untuk zikir, diminta untuk mengucapkan zikir di mana saja. Bahwa sedangkan zikir itu minal khairi, adalah termasuk kebaikan, alladhi, sesuatu yang disengaji maksud dengan kebaikan itu, man ulawi, mencegah omong kosong, biadal mokif, di dalam tempat ini, yaitu waktu jenazah. Aladilah yang hanya tidak melarang Rasul fi dalam waktu jenazah ila anin niyahati, kecuali dari niyahah, yaitu meratapi mayit dengan menyebut-nyebut keistimewaan mayit itu. Wanari, dan melarang api. Wattiba inisa, dan mengikutnya wanita-wanita lah kepada jenazah. Waniyahaniyahah yasud, adalah suara ratapan, kama sebagian penjelasan jaya yang telah datang, fi ba'di al-fadil hadis, dalam sebagian lafal-lafal hadis. Allah, fi sahih muslim. Jadi apa itu zikir waktu jenazah itu tidaklah dilarang. Sebagian tempat kayak daerah-daerah timur, Surabaya dan sebagainya, itu kalau mengiring jenazah itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga ada dalilnya tadi. Ada juga yang istighfar, itu juga dibuat oleh para sahabat. Kalau orang sini biasanya baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu pun juga tidak ada larangan, tidak ada larangan. Sebagaimana para sahabat mengucapkan istighfar itu juga tidak pakai dalil, dan tidak ada yang mengingkari. Tapi karena ini adalah kebaikan, di mana istighfar itu disyariatkan di mana saja, makanya tidak diingkari oleh para sahabat. Selawat itu juga termasuk doa yang tidak dilarang di tempat itu. Siapa yang larang, suruh sampaikan dalilnya. Nabi tidak mengerjakan, ya. Nabi tidak mengerjakan, tapi kan Nabi tidak melarang. Dan kita diperintahkan istighfar di mana saja. Secara dalil umum kita ini diperintah. Lalu kita diperintahkan zikir di mana saja. Karena tidak ada larangan, jangan dilarang. Juga tidak ada perintah khusus, maka jangan disuruh. No, tidak ada perintah, ada perintahnya. Astaghfiru rabbakum, sallu alaihi wa sallimu taslima, ada. Tapi itu kan perintah umum. Nah, umum itu kan memasukkan ini juga umum. Dan Nabi kok mengerjakan? Nah, menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Kalau Nabi tidak mengerjakan, itu menunjukkan tidak wajib, boleh ditinggalkan. Bukan kalau Nabi tidak mengerjakan berarti melarang. Nah, keliru itu. Kalau Nabi tidak mengerjakan itu berarti boleh tidak dikerjakan, toh Nabi tidak mengerjakan. Tapi kan berarti Nabi melarang, tidak. Karena ada perintah-perintah secara umum. Cara berpikir ini kamu renungi betul-betul. Jadi Nabi meninggalkan bukan berarti melarang, itu kamu renungi betul-betul. Kalau orang mengatakan kalau Nabi meninggalkan melarang, ya berarti gak boleh makan nasi dong. Berarti gak boleh, banyak larangan itu. Apa yang tidak dibuat oleh Nabi, Nabi tidak naik mobil, gak naik pesawat, jadi dilarang semua. Jadi pemikiran kalau Nabi tidak mengerjakan itu dilarang, itu pemikiran yang dangkal sebetulnya. Kayak benar tapi dangkal. Nabi tidak mengerjakan berarti boleh tidak mengerjakan lah itu. Bukan berarti melarang. Paham? Kamu renungi betul. Nabi tidak mengerjakan tarawih 20 umpamanya. Bukan berarti melarang. Para sahabat sudah bikin tarawih 20 itu. Fi sahihi Muslimin. Fi wasiyati Amr bin As dalam masalah wasiatnya Amr bin As. Wa hadisi tawil dan hadis beliau yang panjang. Wa fi di dalam hadis itu, fa idza anamitu bila aku telah mati, fala tashabni, maka jangan bersama dengan aku naihatun, wanita yang beratap-ratap, wala narun, dan jangan pula api. Faida dalam tumuni, bila kamu semua memendam aku, fasyunu aliyatu rabasyanna, maka tabur-taburkanlah debu atas aku dengan pelan-pelan. Tumakimu, kemudian tetaplah hawla qabri di sekitar kuburku, qadramatun harul jazur, sekira disembelih jazurun unta, wayuksamu lahmuha, dan dibagi-bagi, wayuk samu, dan dibagi-bagi lahman berupa daging, hatta astanisa, sehingga aku merasa tenang bikum dengan kehadiran kamu, wa angduro, dan sehingga aku melihat ma perkara urojingu yang aku akan menjawab bihi dengannya rusula robbi, malaikat-malaikat utusan Tuhanku. Jadi setelah dikuburkan, orang-orang duduk, disuruh duduk oleh Sayyidina Amr bin As supaya tenang. Wasunuru ya bisin wasin, ayat subuh, yakni taburkanlah debu kolilan-kolilan dengan sedikit-sedikit. Wasiatu Abdullah bin Umar kama rawaha Abbas ad-Duri an ibni Ma'in wa dzakaraha, dan telah menceritakannya Al-Khallal fi kitabil qira'ah, dalam kitab yang menjelaskan qira'ah, indal kuburi, di dekat kuburan-kuburan. An Abdurrahman ibn Ala ibn Ladlaj an abihi qala abi, berkata ayahku, idza anamitu, bila aku telah mati fadhani, maka letakkanlah aku filahti di dalam liang lahat, waqul, dan katakanlah bismillah wa ala millati rasulillah, wasunah, dan taburkanlah alaiya atas aku turoba debu sanan dengan pelan-pelan, waqra', dan bacalah indaroksi di dekat kepalaku bi fatihatil baqarati, dengan pembukaan surat Baqarah. Fa ini sesungguhnya aku sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu dzalika, berkata yang demikian itu. Wala Abbas ad-Duri, soal itu aku bertanya Ahmad Imam Ahmad. Fakultu, maka aku mengatakan tahfadu, apakah kamu punya hafalan hadis ilkiraati, dalam masalah membaca Quran al-Qabri, di kuburan syaan sesuatu hadis? Fakala, maka Imam Ahmad mengatakan lah tidak. Fasaltu, dan aku bertanya Yahya. Fahadatsani, maka Yahya telah menceritakan kepada aku bihadal hadis. Wa qala ana ibnu Musa al-Haddad qala al-Warraq wa kana adalah Warraq sadukun, orang yang sangat benar. Kuntu, adalah aku ma Ahmad bin Hanbal wa Muhammadin Qudama al-Jawhari fi janazatin, di dalam satu jenazah. Fala mantufina, ketika telah dikubur al-mayyit, jalasa, maka duduklah rajulun dharir, seorang laki-laki yang buta, yaqra'u, yang dia membaca indal Quran indal qabri, di dekat kuburan. Faqala, maka berkata lalu kepada orang buta dari Ahmad Imam Ahmad, ya hadza, hai orang ini, Inal kiraata sunyi baca Quran indal qabri, di dekat kuburan bid'atun adalah bid'ah. Falamma kharajna, maka ketika kita telah keluar minal maqabiri dari pekuburan-pekuburan. Qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad bin Hanbal. Ya Aba Abdillah, kunyahnya Ahmad bin Hanbal. Matakulu, bagaimana pendapat tuan fi Mubashir al-Halabi? Di dalam Mubashir al-Halabi. Qala Imam Ahmad mengatakan thiqah. Qala, berkatalah Muhammad bin Qudamah, katabta, apakah engkau menulis hadis anhu dari Mubashir sayang sesuatu? Qala Ahmad bin Hanbal mengatakan na'am, iya. Fa akhbarani, maka telah memberitahu kepada aku Mubashir an Abdurrahman bin Al-Ala bin Lajlaj an abihi, anahu bahwasanya abihi ausa telah wasiat, idza dufina, bila dia dikuburkan, ayuqra'a, untuk dibaca, inda ra'si, di dekat kepalanya, bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha, dengan permulaan surat Baqarah dan akhir surat Baqarah. Wa qala, dan abihi mengatakan, samitu Ibnu Umar yusi berwasiat bidzalika, dengan wasiat tersebut. Wa qala, maka berkata lahu kepada Muhammad Ibnu Qudamah Ahmad Imam Ahmad, farji, maka kembalilah kamu. Wakul, dan katakan ahli rojudi kepada orang yang buta yang baca Quran tadi, yakro, hendaklah dia membaca lagi. Dakaroha, telah menceritakannya Ibnu Qayyim fi kitabir ruh. Wa dakaro ala hafid Ibnu Hajar fil amali, dalam kitab amali. Kamana kolha anhu, dari Ibnu Hajar Ibnu Alan fi syarhil adhkar. Wa kol al hafid wa zuhir, zuhirnya al-imam Ahmad roja'a, beliau telah mencabut anqoli pendapatnya al-awali yang pertama. Lama balagu, telah sampai kepadanya al-atharu, athar dari Ibnu Umar. Maka dari kekuala Ibnu Qayyim jaziman dengan mantap bihi, dengan pencabutannya Imam Ahmad dari pendapatnya yang pertama, yaitu membid'ahkan orang baca Quran di kuburan. Jadi ini sudah wadih sekali. Sudah wadih sekali kalau orang itu engsof. Bahkan Imam Suyuti dalam Hawilil Fatawi menceritakan, termasuk amalan sahabat Ansar itu, kalau ada orang mati, mereka bolak-balik ke kuburannya baca Quran. Jadi ini bukan hanya amalan, bukan hanya wasiatnya Ibnu Umar, bahkan amalan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar itu berarti banyak orang. Kok masalah begini masih dibikin perkara aja, itu kan bodoh tuh. Apalagi yang membicarakan itu orang salafi, lebih bodoh lagi. Karena imamnya salafi itu Ibnu Qayyim itu sudah menyetujui juga perkara ini. Imamnya ahli sunnah semuanya, Ibnu Hajar juga sudah menyetujui perkara ini. Imam Ahmad yang katanya orang salafi mengikuti beliau juga sudah mencabut pendapatnya. Lah kok begini, kok masih dimasalahkan aja, itu memang kurang kerjaan. Itu adalah orang kurang kerjaan. Kalau orang dangdutan, rock and roll, enggak dibicarakan. Orang maksiat telanjang enggak dibicarakan. Orang baca Quran di kuburan lalu dimasalahkan. Ini coba kamu renung, ini kan aneh gitu loh. Sudahlah, taruh kalau mereka ini tidak mau menerima pendapat kita, sudah. Tapi kan ini kan masalah khilafiyah toh. Walaupun yang rajih itu ya seperti ini. Kok masih dibicarakan? Jadi setan ini hanya untuk memecah belah umat. Hanya untuk memecah belah umat. Dan ini ya yang menggembirakan orang-orang kafir. Seperti orang orang-orang MTA itu katanya tahlilan itu lebih dosa daripada zina katanya. Ini kalau orang awam mendengar itu terus bagaimana? Alasannya itu bid'ah. Bid'ah itu kalau orang zina itu kan tobat, merasa dosa tobat. Jadi orang bid'ah itu sudah buat dosa, enggak ada tobatnya. Maka lebih bahaya tahlilan itu daripada zina katanya. Orang yang seperti ini sebenarnya orang yang sangat duangkal, tidak, enggak layak untuk disebut ustadz, apalagi disebut syekhul masyayikh, itu mesti enggak cocoknya. Pertama ini masalah khilafiyat, kedua dalilnya memang sudah ada. Orang mengucapkan la ilaha illallah kok bisa lebih bahaya daripada zina? Orang baca Quran, orang sedekah bisa lebih bahaya daripada zina? Kalau dia itu berpikir dikit aja, enggak usah dalil-dalil lah. Maka pasti mereka itu tidak mengatakan seperti itu. Tapi begitulah orang itu kalau sudah keblinger. Nah, keblinger itu sebabnya apa? Karena tidak belajar kepada orang-orang yang ahlinya. Kayak Abdullah Tufel, pendiri MTA itu, dia itu punya perpustakaan, baca sendiri gitu aja, akhirnya seperti itu. Itu ayahnya namanya Kiai Tufel tuh sering kesini, bahkan ayahnya itu mursyid tarekat itu, dan dia meninggal di Rewin ketika keluar 4 bulan. Ya anaknya ini gak mau ngaji pada kiai-kiai, gak mau. Dia punya perpustakaan besar, baca sendiri. Akhirnya ya bikin majlis yang akhirnya mudorotnya kepada banyak orang itu. Perasaannya islah padahal ifsad. Kalau kamu memang mau memperbaiki umat, kenapa kamu tidak bicara perkara-perkara yang mutafak saja? Umat ini masih banyak yang belum sholat. Sudah mutafaknya seluruh manusia yang Islam itu, bahkan orang kafir pun tahu kalau orang Islam itu harus sholat. Kenapa enggak itu aja yang kamu pikirkan? Kok yang kamu pikirkan tahlilan, yang itu masalah khilafiyat, baca Quran di kuburan, itu yang kamu dengung-dengungkan tiap hari. Ini semua menunjukkan kebusukan akal, kebusukan hati. Saya tidak tahu apakah mereka-mereka ini pernah baca kitab-kitab seperti ini atau tidak ya. Tapi sudah cukup meresahkan. Dan mereka itu tidak mau untuk berdebat. Orang-orang MTA itu enggak mau terus terang berdebat pakai dalil apa dengan ulama-ulama itu, enggak mau. Kalau salafi sih kadang-kadang mau walaupun kalah terus. Iya itu. Kan banyak sekarang yang apa itu CD-CD-nya Idrus Romli itu. Itu orang-orang salafi itu juga enggak pernah bisa menyampaikan hujahnya dengan jelas. Tapi ya itu tadi, aliran nekat itu repot. Sudah kadung malu ya terus begitu. Makanya orang itu menyebarkan ilmu kalau belum didasari dengan hati yang bersih itu bahaya. Nanti dia itu kalau salah enggak mau disalahin. Kalaupun dia berjalan di jalan yang benar pun, kalau hati itu tidak bersih, itu nanti niatnya itu lain. Mau cari kekuasaan, mau cari uang, mau cari dukungan, mau cari... Maka membersihkan hati itu lebih penting dari ilmu. Nah, ilmu itu seperti air, hati itu seperti wadah. Kalau wadah itu kotor, kamu isi air yang jernih juga kotor lagi. Nah, itu loh. Jadi kalau airnya jernih, wadahnya jernih, barulah jadi jernih, jadi baik. Ini saya ingatkan betul. Sudah itu aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikumpulkan, nanti diserahkan sama Pak Syukron nanti supaya dijawab waktu malam setu, dan nanti Rebu sore itu saya iklankan insyaallah. Anallahu bismillah.